Mentang-mentang jagoan, saya ini anak yang bergajulan, berkelahi maunya kerubutan, saya gebuk lu nyebur di penggorengan. Dari dulu belum ada tandingan, baru kate lo anak cacingan, gatot kaca gua banting sampai ingusan. Saya pukul langles, saya tonjok, gua cangkok, saya tendang, gua terbang, saya sodok, gua jangkok, saya beri, gua lari dong, saya kebut, gua seruduk, saya tangkis, gue bebangkis. Saya kalah lawan jagoan, nanti saya mau bawa backingan, kagak perlu pake backing-backingan, gue tiup lo terbang kayak layangan. Jagoan dari dulu belum ada tandingan, baru kafe lo anak cacingan, gatot kaca gua banting sampai ingusan. Saya pukul buang, saya tonjok buang, semut saya tendang gua terbang, saya sodok gua jongkok, saya beri gua lari dong, saya gebuk gua seruduk, saya tangkis gue bebangkis. Aduh, bangkis udahnya kena muka gue. Coba lo pukul gue sekali lagi. Aduh, maleng betanya. Kalau saya kalah lawan jagoan, nanti saya mau bawa backingan, kagak perlu pake backing-backingan, gue tiup lo terbang kayak layangan. Boom! Ah!